Iya, ketemu lagi di Kafis Break bareng Bang Kafi. Jadi Anda yang mau tanya-tanya, mau curhat, mau sharing, bagaimana perkembangan bisnis Anda selama ini? Apakah dijalankan dengan tadi ya, memanage secara emosi? Kalau Bang Kafi bilang kecerdasan emosional. Wah, karena ini adalah the power of calm ya. Alright, kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi nih Bang. Karena tadi pertanyaan dari Pak Ferry belum sepenuhnya terjawab ya. Apa definisi tenang menurut Bang Kafi sendiri? Kalau menurut saya adalah kepala dingin, mampu membuat analisa, sehingga setiap perbuatan dan kebijakan yang kita buat itu sudah diamati, sudah dianalisa dengan baik dan teliti. Nah, itu dia. Makanya kita perlu ketenangan berpikir. Itu. Oke. Itu Pak Ferry ya. Jadi beda jauh dengan pengertian Anda tadi. Karena kayaknya lu lebih ilmiah ya Bang ya, daripada yang sekedar menenangkan diri dengan tarik nafas dalam-dalam gitu baru memutuskan sesuatu. Wow, oke. Ini terus apalagi nih Bang, the power of calm sendiri nih. Iya, jadi ya salah satu di antaranya adalah kita pakai di samping tadi aksi dan reaksi. Kegunaan yang kedua kita gunakan pada saat kita mengatasi krisis. Ah, ini dia, ya, mengatasi krisis. Nah, penting sekali ketika kita mengatasi krisis, kita benar-benar tenang, kita benar-benar kita benar-benar menguasai keadaan. Ya, kalau seringkali kita tidak menguasai keadaan, kita sangat emosional. Pada saat krisis, semua keputusan yang kita ambil dalam keadaan emosional cenderung justru beresiko tinggi, berbahaya, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau kita tenang, tenang itu sangat penting dipakai untuk bernegosiasi. Gitu loh, kalau kita apalagi negosiasinya itu alot gitu loh, sehingga membutuhkan pemikiran, membutuhkan tadi seperti muka poker gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa menggunakannya sebagai bagian dari strategi bernegosiasi. Jadi pertama aksi dan reaksi dalam bisnis kita pakai, tenang juga bisa kita pakai dengan efektif pada saat krisis, mengatasi krisis, dan yang terakhir adalah pada saat kita bernegosiasi. Kalau kita lagi tenang nih Bang, apakah keputusan yang kita hasilkan itu benar-benar keputusan yang tepat, tidak terburu-buru, atau merupakan keputusan yang cepat dan juga tidak terburu-buru? Yang mana? Cepat tidak terburu-buru. Maksudnya itu benar-benar keputusan yang benar gitu. Kan bisa diambil dalam cepat, waktunya, temponya cepat. Iya, enggak. Anda harus menghindari dari nuansa tentang akurasi sebuah keputusan gitu loh. Kalau Anda melakukannya dengan tenang gitu loh, Anda cenderung bisa fokus. Anda bisa cenderung bisa konsentrasi. Fokus dan konsentrasi adalah dua hal yang sangat dibutuhkan ketika kita mengambil keputusan. Nah, pada saat fokus, kita bisa melakukan analisa yang sangat dalam gitu loh. Dan ketika kita konsentrasi, kita bisa memilih opsi yang paling bagus. Nah, ini yang mungkin mengapa tenang itu, kalem itu sangat dibutuhkan ketika kita mengambil keputusan. Oke. Ini juga ada beberapa dari penanya nih, Mas Udin ya. Kalem tapi tanpa kepercayaan yang tinggi. Apa bisa itu Bang? Oh, harus. Jadi ya kalau kita kalem tidak memiliki kepercayaan yang tinggi, susah. Nah, ini kan ada dongengnya. Jadi ada suami ya, gitu loh. Mabuk pulang, katakanlah ada suami pulang habis dugem. Habis dugem gitu loh. Terus udah gitu pas dia pulang gitu loh ya. Dia berpikir dong, gimana gue bisa masuk rumah sampai kagak dimarahin sama istri gue dong. Nah, ini dia. Begitu dia sampai di rumah, dia lihat pekarangan. Yang dia lakukan adalah guling-gulingan di pekarangan. Terus begitu, ini makanya ini membutuhkan ketenangan yang sangat luar biasa dan analisis luar biasa. Hmm. Begitu dia guling-gulingan, dia masuk, gitu loh. Terus dia tanya, dari mana? Dengan tenang dia bilang, tadi itu sekretaris saya itu ulang tahun. Terus? Ya saya mana tahu, tiba-tiba sekretaris saya mengajak saya makan katanya. Terus? Ternyata tidak makan. Saya diajak ke hotel. Terus? Ya itu, saya diajak selingkuh. Bininya ngelihat muka lakinya, terus dia ngelihat celananya yang penuh dengan rumput. Alah, lu bohong aja lu. Bilang aja lu habis dari lapangan golf. Selamat. Laki-laki paling bisa ya. Habis ini langsung pada dipraktekin semua nih kayaknya. Jadi kepercayaan harus tinggi. Okay. Kepercayaan harus tinggi. Kalau gak punya rasa kepercayaan tinggi, gak bakal tenang. Judulnya gitu bang. Iya, kagak bisa guling-gulingan di rumput. Oke, benar habis ini nanti kita ngomong lagi ya di satu sesi terakhir. Jadi silakan bagi Anda, kita masih tunggu SMS-nya di 0816924924 dan we'll be right back.